نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة ونبيلة ضلالة مدلا في النار. Melanjutkan tema bahasan bulughul maram, dan kita masuk pagi ini setelah tahmid dan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, babur rukhsa fil araya wa bai'ul usuli wath thimar, bab keringanan dalam ariya. Sebenarnya araya ya, iya, jual beli buah pada tangkai dan buah yang telah dipetik. Araya, ya, makna daripada araya adalah seseorang yang dititipkan pohon oleh orang lain, lalu pohon itu berbuah. Maka dia punya hak untuk mengambil buahnya. Itu namanya araya. Tapi di sini bukan dipekerjakan ya, beda. Kalau misalnya ibu bayar seorang pegawai, pegawai itu disuruh urus kebun, itu lain. Itu nanti harus diizinkan dulu. Tetapi kalau ibu punya bibit mangga, ibu titipkan kepada seseorang. Nah ini biar aja deh di kebun kamu atau di halaman kamu nanti tumbuh besar. Nah berarti yang dititipin itu dia tidak punya, dia tidak dapat upah, nggak ada gaji, hanya dititipin saja dipakai tanahnya. Dia punya hak mengambil buahnya. Itu namanya araya. Makanya bab ini membahas tentang keringanan dalam araya, ya. Itu mengambil buah dari pohon yang dititipin, kemudian jual beli buah pada tangkai dan buah yang telah dipetik. Saya bacakan hadis yang pertama dalam bab ini, nomor hadisnya 868. An Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya an tubaa'a bi kharsiha kailan, muttafaqun alaih. Wa li Muslim rakhasa fil ariyati ya'khudhuha ahlul bait bikharsiha tamran ya'kulunaha ratban. Dari Zaid bin Thabit, ya, Thabit itu dihapus A-nya ya, itu ditulis Thabita dalam bahasa Indonesianya. Dari Zaid bin Thabit bahwa Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam ariya atau araya, pohon yang diserahkan perawatannya pada orang lain untuk diambil buahnya, untuk dijual buahnya dengan tangkainya dengan menggunakan takaran. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam ariya, yaitu penghuni rumah, pemilik pohon yang menyerahkan perawatan pohon tersebut kepada orang lain, boleh membeli kurma basah ya dengan kurma kering agar mereka dapat memakan kurma yang basah. Ya. Hadis ini, sebelum saya jauh menjelaskan yang dimaksud dan faedah daripada hadis, kita lihat ada footnote nomor 1 di situ. Jual beli araya atau al-ariyatu adalah seseorang menawarkan pohon kurma kepada orang lain, lalu ia merasa keberatan untuk selalu memasuki kebunnya, sehingga ia membolehkan untuk dibelinya dengan tamar atau kurma. Yazid ibn Harun berkata, diriwayatkan dari Sufyan ibn Husain bahwa Ariya semula adalah pohon kurma yang diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga karena tidak sanggup menunggunya sampai siap dipanen, maka mereka diperbolehkan menjualnya dengan buah kurma berapapun harganya. Jadi kalau seseorang dititipkan pohon buah, ini lebih banyak bab ini bicara masalah hasil pohon ya, buah-buahan, sayuran. Bab yang kita bahas pada pagi ini lebih banyak beberapa hadis ke depan bicara masalah itu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu yang punya perkebunan, ini lebih banyak condong ke masalah hadis-hadis yang akan kita sebutkan. Kalau ibu tadinya tinggal di sebuah rumah ada halaman, ada pohon jambu, ada pohon apa, lalu ibu taruh di pot. Nah itu biasa ada orang yang suka tabulan pot, kemudian tanaman dalam pot, nanti ibu titipkan pas pindah di apartemen nggak ada tempat taruh pohonnya, titipin ke teman yang punya halaman, ini saya titip deh gitu kan. Kemudian pada saat dititipkan, teman yang kita titipkan ini tidak dapat upah, bukan kita bayar ya, bukan kita sewa tanahnya, saya sewa tanah kamu 1x1 meter ya, itu lain, berarti hasilnya buah pun pohon itu milik ya yang memiliki pohon. Atau kita gaji seseorang untuk ya dia jaga, itu lain. Tapi kalau cuma sekedar titip dan kemudian berbuah, berarti tempat yang dititipin itu punya hak mengambil buahnya. Bukan cuma itu, dia punya hak menjual buahnya. Dia punya hak menjual, jadi dia boleh memakan, dia boleh menjualnya. Ini khusus namanya araya tadi ya, orang yang dititipin tapi tanpa upah ya. Sekali lagi kalau ibu sudah bayar kasih gaji dia, berarti sudah ada upahnya. Hasil pohonnya dia wajib berikan kepada pemilik pohon. Seperti penjaga kebun misalnya, penjaga kebun itu digaji kan. Dia boleh makan tapi dia harus pamit sama pemilik pohon, pemilik kebun. Itu dibolehkan. Tapi kalau dia tidak digaji, hanya dititip dan tanahnya dia yang dipakai, maka dia punya hak untuk mengambil dari hasil pohon tersebut ya, pohon tersebut. Salah satu hal yang mendasar yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, saya akan angkat kepada ibu-ibu kisah Sufyan Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ini saking jelihnya beliau ya, dan hati-hatinya tidak boleh sembarangan makan yang bukan hak kita. Jadi Sufyan Tsauri ini saking alimnya sampai pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim. Tapi karena dia takut kedudukan itu akan mengganggu imannya, dia nolak. Cuman khalifah waktu itu tidak mau tahu, harus jadi hakim. Kalau enggak dikejar, diambil secara paksa. Akhirnya Sufyan Tsauri ini menghindar. Pindah dari kota ke kota, dari kota ke kota gitu kan, terus dikejar. Sampai terakhir khalifah marah, khalifah bilang kalau begitu siapa yang menangkap Sufyan Tsauri ini atau ya dalam keadaan hidup atau mati, dia akan dapat uang sekian banyak gitu. Tersebarlah berita tersebut. Zaman dulu tidak mudah dikenal orang ya, karena tidak ada foto kayak kita sekarang. Sekarang pajang foto langsung ketahuan bagaimana mukanya. Jadi zaman dulu cuma disebarin namanya. Jadi kalau orang itu sudah samarin namanya, udah selesai, susah ditangkap. Sufyan Tsauri ringkas cerita, dia lari sampai ke negeri Yaman. Di negeri Yaman ini dia bekerja di salah satu kebun kurma. Masuk kebun kurma kerja selama 3 bulan. Ini ulama besar nih. Dia juga orang kaya, tinggalnya di Mekah awalnya. Tapi kemudian karena dia menghindar, tidak mau jadi hakim, takut nanti di akhirat jadi masalah, maka dia menolak. Kerja lele 3 bulan. Setelah 3 bulan, yang pemilik kebunnya panggil dia. Waktu ditanya namanya siapa, dia mengatakan Abdullah. Abdullah berarti hamba Allah. Maksudnya dia itu. Dia tidak bermaksud berbohong gitu. Lalu kemudian dipanggil sama tuannya, wahai Abdullah kesinilah. Ditanya sama tuannya ini, apa perbedaan antara rasa kurma kami di Yaman dengan kurma kalian di Hijaz? Hijaz itu Mekah atau Madinah, karena dia dari Mekah. Apa perbedaannya? Kata Sufyan Tsauri, saya enggak pernah tahu rasanya kurma kalian. Kalau kurma kami saya tahu rasanya. Tuannya ini kaget dan dia bilang, 3 bulan kau kerja di kebun saya, tidak pernah kau rasa satu butir pun kurma saya. Kata Sufyan ats-Tsauri, tidak pernah demi Allah saya makan satu butir pun. Tidak pernah. Lalu tanya sama tuannya, kenapa kau tidak pernah makan? Karena anda belum pernah izinkan. Kata Sufyan ats-Tsauri, anda belum pernah izinkan. Ini pelajaran besar ya. Jadi seseorang bekerja di toko seseorang orang lain pun, kalau belum diizinkan tidak boleh, walaupun toko makanan. Ya, jadi kita cuma mengambil hak kita saja kalau memang diizinkan, atau kita pamit minta itu nggak apa-apa, tapi ngambil itu haram. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, karena saya tidak pernah tahu bagaimana rasa kurma kalian dan saya tidak ambil karena anda belum izinkan. Maka orang tuan kebunnya ini ngolok-ngolok, apakah kamu mau contohi Sufyan ats-Tsauri? Gitu kan? Dia nggak tahu kalau ini Sufyan, gitu kan? Yang terkenal memang dengan namanya menjaga muru'ah, kehormatan agama ya. Jadi kalau haram benar-benar dia hati-hati, nggak mau, bukan cuma nggak mau melakukan, nggak mau nyentuh, nggak mau ke arah sana, gitu kan? Memang dijaga sama dia. Begitu ciri orang-orang yang beriman. Memang kalau sudah sedikit terbuka pintu yang menuju kepada haram, dia bisa terjerumus sekuat apapun imannya. Tapi dia jaga, dibentengin supaya jangan ke situ loh. Firman Allah SWT, la taqrabu zina, jangan dekatin zina, jangan dekatin. Jadi jangan memulai, jangan ada upaya untuk sampai ke sana, gitu kan? Allah ingatkan, karena kalau sudah sampai ke titiknya, itu susah orang menghindar, biasanya gitu. Makanya disuruh jaga. Maka orang ini bilang, apakah kamu mau seperti Sufyan ats-Tsauri? Dia gak tahu kalau ini orangnya. Lalu ini Sufyan ats-Tsauri diam aja. Sudah selesai, dia kembali kerja. Yang punya kebun pergi kepada temannya di sebelah kebunnya. Ada pegawai saya gini, gitu, gini, gini, macam-macam. Sifatnya gini. Kata teman kebunnya, jangan-jangan dia benar Sufyan ats-Tsauri. Karena ciri itu ada pada dia memang, gak semua orang mau begitu. Coba kita tangkap aja ya, lapor ke khalifah, nanti kita ambil hadiahnya gitu. Ternyata Sufyan ats-Tsauri sudah merasa, akhirnya dia balik. Dia keluar kerja dari kebun itu, lalu dia kembali ke Mekah. Dia kembali ke Mekah, tapi sudah bukan saksi bahasan kita lagi ya. Ringkas cerita, dia kembali ke Mekah. Lalu kemudian para ulama-ulama pun belajar sama Sufyan, karena dia ulama besar. Jadi begitu dia tahu dia kembali, orang semua pada datang belajar sama dia gini-gini. Terus khalifah waktu dengar dia di Mekah, nah, dia mau kembali khalifahnya, maksudnya mau datang. Dia bilang, biarin dia di Mekah, saya akan tangkap dengan tangan saya sendiri. Kenapa dia nolak jadi hakim gitu kan? Maka Sufyan ats-Tsauri sujud ya di depan Ka'bah. Terkenal dia dengan sajjad, orang yang kalau sujud luar biasa gitu. Enggak ngangkat kepalanya sampai selesai hajatnya. Lalu dia sujud lama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit setelah sujud, mengatakan, ya Allah, jangan kau biarkan orang ini memasuki Mekah. Khalifah itu ternyata betul meninggal sebelum masuk Mekah orang itu. Karena doanya luar biasa gitu kan. Jadi tapi ringkas cerita adalah kita ambil bagaimana dia sangat peka dan hati-hati, tidak mau sembarangan makan yang bukan haknya. Bayangkan pegawai ini, bagaimana orang yang kerja di satu tempat yang memang makanan banyak, kecuali kalau anda sudah atau yang pemiliknya bilang silakan makan deh, biasanya kan dikasih porsi untuk pegawai ya, maka tidak boleh ambil lebih daripada itu. Dan ingat, Allah senantiasa mengawasi kita secara individual ya. Jadi walaupun tidak ada atasan, tidak ada orang, maka itu tetap akan bermasalah. Ini kalau kita bekerja. Baik, Ustaz, kalau saya datang ke rumah orang tua saya datang ke rumah kakak saya datang ke rumah teman saya, boleh gak? Saya haus langsung main ambil air, ada makanan di meja saya langsung makan. Boleh, gak apa-apa. Karena kita bukan pegawai. Kalau dalam ayat Al-Quran diceritakan, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seseorang itu makan di rumah orang tuanya, di rumah anaknya, di rumah saudaranya, di rumah tantenya, umumnya mahramnya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan aw sadiqikum, bahkan di rumah sahabat dekatnya. Boleh makan yang wajar ya, memang lapar ambil sedikit, jangan bungkus semua gitu kan. Jadi itu masih boleh. Tapi tadi yang ditegur ini adalah orang yang digaji, ada kan kita bahas tadi ini, orang yang kalau tidak digaji punya hak mengambil ya. Kan gitu. Tapi kalau orang tidak, orang sudah digaji enggak boleh. Harus izin kan gitu. Seperti itu gambaran. Nah, ini pelajaran besar sekali yang diambil daripada hadis ini yang berhubungan dengan masalah imaniyah ya. Kalau berhubungan dengan masalah hukum, maka orang yang dititipin pohon tadi tanpa upah, tanpa sewa tempatnya, maka dia punya hak mengambil buahnya pada saat panen. Bahkan dibolehkan dia untuk menjual dengan tangkainya. Nah, biasanya kan memang buah yang dipetik dengan buah yang digunting tangkainya itu lebih mahal yang punya tangkai biasanya, karena kayak kesan punya nilai ya, orang kelihatan lebih segar. Nah itu memang boleh dijual dengan cara itu, dia potong tangkainya kemudian dijual dengan tangkainya, karena satu pohon itu ya, yang dititipin pokoknya, yang dititipin sama dia. Ya makanya kasusnya jangan nitip. Ibu pekerjakan orang kalau mau, ya kan gitu. Dan memang tidak mungkin lah kalau ada orang mau nitipin satu kebun 1000 pohon, gitu kan? Kan tidak masuk di akal. Orang nitip 1 pohon, 2 pohon, kan gitu. Kalau kita mau ngambil hasil panennya, gaji orang itu, kan gitu. Harusnya ada. Ini kan kasus kalau cuma dititip. Tadi saya kasih contoh, ibu dari rumah punya kebun, punya taman, ibu pindah ke apartemen, nggak tahu mau taruh di mana pohon mangganya, tapi dalam pot buahnya biasa lebat, kasih ke teman titipin, ya dia hak dia kalau panen. Kalau temannya itu mau berbagi silahkan, nggak ada masalah, gitu kan. Tentu ini biasanya pohon-pohon yang dititip ini pohon anu ya, pohon yang di pot, gitu kan. Nggak mungkin kita ambil pohon mau titip tancapin di kebunnya dia, gitu kan. Nah, itu sudah bukan nitip namanya gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Intinya kita kalau memberikan upah atau menyewa bidang tanahnya dia, hak kita nggak ada masalah setelah itu, ambil hasilnya, kan gitu. Tapi kalau enggak maka hak dia, boleh diambil. Kemudian pelajaran yang kedua yang diambil daripada hadis ini, pelajaran yang ketiga maaf. Yang pertama tadi tentang menjaga muruah agama, kemudian yang kedua bab arayah tadi, bolehnya orang yang dititipin pohon mengambil buahnya. Yang ketiga, boleh membeli kurma yang basah dengan kurma yang kering, gitu kan? Boleh membeli kurma yang basah dan kurma yang kering. Tapi sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu, harus senilai, harus senilai, ya. Jadi harus senilai sehingga memang apa namanya tidak ada unsur gharornya atau ribanya, tidak ada unsur gharor atau ribanya. Saya bacakan hadis selanjutnya 869. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bilang sallallahu alaihi wasallam ya, kalau depan ya nama beliau disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha min at-tamr fi ma duna khamsati awsakin aw fi khamsati awsaq, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan menjual buah kurma ariya atau araya yang masih ditangkainya basah dengan kurma kering selama masih kurang dari 5 wasaq. Satu wasak itu sekitar 21 kilo. Muttafaqun alaih. Jadi kalau mau tukar kurma basah dengan kurma kering, maka maksimal 5 wasak. Satu wasak 21 kering, kurang lebih 105 kilo. Dan ini hikmahnya kata ulama, tidak boleh lebih dari 5 wasak, gitu kan? Karena khawatir misal ibu punya kurma kering, saya punya kurma basah, gitu kan. Kalau terlalu banyak kurma kering yang ditukar dengan kurma basah, kurma basah ini kan sampai sekarang kita sudah tahu rutop, harus ada freezer, dia cepat rusak. Kurma kering ini bisa lama, setahun pun tidak rusak, ya Masya Allah, buah yang paling tahan itu kurma, gitu kan. Jadi kalau ditukar kurma basah dengan kurma kering, walaupun dicari nilai, misal kurma basah harganya Rp10.000, kurma kering harganya Rp20.000. Biasanya kurma kering itu lebih mahal. Biasanya lebih mahal gitu kan. Ya. Berarti nanti harus disesuaikan dengan nilainya ya. Kalau ditukar, ada orang punya kurma basah ditukar banyak melebihi 105 kilo jumlah kurma kering. Berarti nanti kurma basahnya ini double kan itu. Karena dia lebih murah. Nanti khawatir marah kurma basahnya ini banyak yang rusak. Gitu kan? Banyak yang rusak, kurma kering masih bisa disimpan, kurma basah susah. Maka hikmah yang paling besar kata ulama adalah pembatasan Nabi SAW 5 wasak, 105 kilo itu agar tidak merugikan pihak orang yang mengambil kurma basah. Jadi kan kurma basah itu umumnya harus langsung dimakan. Jadi kalau rutop itu kita taruh di luar freezer sehari pun bisa rusak. Mungkin besok sudah enggak enak ya, sudah lain gitu. Jadi dia cepat sekali. Kalau kurma kering setahun disimpan enggak apa-apa. Nah, jadi kalaupun ada orang yang mau nukar antara basah dengan kering dibolehkan, tapi tidak boleh lebih dari 5 wasak maksimal. 5 wasak gitu. Sebagian ulama fikih menambahkan dibolehkan kalau orang itu mau transaksikan, misal ada orang memang jual, dia fokus jual rutab, kurma basah. Kayak di Madinah itu kan ada memang, dia punya freezer banyak. Hasil kurma dia, pohon kurma dia tidak cukup, dia mau banyak, dia tukar sama teman-temannya, gitu kan. Ini dibolehkan, ya, tapi tetap tolak ukurnya 105 kilo, ya, yang maksimal diambil dari satu pedagang. Dan itu boleh dihitung per satu transaksi. Sebagian ulama fikih mengatakan per hari. Misal gini, ada 5 orang ibu-ibu yang punya kurma basah. Saya mau beli, gitu kan? Saya mau beli. Saya tukar atau saya tukar dengan kurma kering saya. Setiap ibu saya akan ambil maksimal 105 kilo, 105 kilo, 105 kilo, gitu kan? Maksimal 105 kilo per transaksi berarti dibolehkan. Berarti kan lebih dari 105 ya? Cuman per orangnya tidak lebih dari 105, itu dibolehkan. Lalu kemudian besok hari saya masih butuh kurma basah, saya datang ke ibu-ibu yang sama beli lagi, boleh. Per hari dihitung terakhir sudah selesai yang kemarin, gitu kan. Tentu ini tidak terjadi kalau kita di Indonesia, tapi di Saudi itu apalagi kalau di musim-musim panas, gitu kan, puncak-puncak musim panas itu memang orang malah banyak ngejar kurma basah. Dan mereka yang memiliki freezer-freezer yang besar itu emang lebih banyak mengambil kurma basah dari kurma kering. Karena kurma kering itu sepanjang tahun bisa didapatkan. Kalau kurma basah enggak ada kecuali di musim panas gitu kan. Di musim panas baru kita dapatkan kurma-kurma, apalagi kalau panasnya memuncak di atas 45 derajat, 50 derajat itu kualitas kurma basahnya bagus sekali. Kualitasnya bagus sekali dan kurma-kurmanya memang manis, yang enak, manisnya itu enak ya. Itu seperti itu gambarannya. Kemudian hadis 870, Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta yabda'u salahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhab ahatuha. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan baik. Beliau melarang penjual dan pembeli. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat, apabila beliau ditanya tentang buah yang baik, beliau menjawab sampai penyakitnya hilang. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ada pohon perkebunan ditimpa hama. Biasanya kalau timpa hama itu pada saat hari panen hasilnya kurang bagus. Mungkin ukuran buah mengecil, gitu kan. Mungkin berkerut kulit-kulitnya. Hasilnya enggak bagus, gitu. Hasil panennya enggak bagus. Nah, kalau dalam syariat kita, hasil panen yang kena hama itu tidak boleh dijual. Dalam hukum syariat kita tidak boleh dijual, gitu kan. Karena itu akan berbahaya. Ya, sebagian ulama fikih mengatakan apapun yang ditimpa penyakit, hewan yang ditimpa penyakit, buah yang ditimpa penyakit, itu tidak boleh dimakan oleh manusia. Tidak boleh dimakan karena bisa saja ya itu menjadi penyebab penyakit baru buat dia. Jangankan buah yang kena hama, buah bagus kita beli, habis dipotong manggahnya dibiarin terbuka enggak ditutup, terus berubah menjadi warna yang tidak baik, itu sebenarnya sudah bisa menyebabkan masalah dalam kesehatan. Apalagi kalau dasarnya buah yang bermasalah. Makanya Nabi SAW melarang untuk menjual, baik orang yang mau beli atau orang yang mau jual, buah yang kena hama tadi ya, buah yang kena hama, kena masalah gitu kan. Jadi ini jelas larangannya. Hadis ini menjelaskan masalah itu. Yang dilarang adalah beliau melarang penjual dan pembeli, dua-duanya gak boleh. Dalam riwayat lain dikatakan tentang buah yang baik, lalu bagaimana? Beliau mengatakan sampai penyakitnya hilang. Kalau dia bisa jamin yang pemilik buah ini memang ternyata ini hanya kerutan di kulitnya misalnya, dipotong, nih lihat buahnya dalam masih bagus, itu lain, berarti ada jaminan dari dia, gitu kan? Tapi ternyata pada saat berkerut kulitnya, dipotong ada ulatnya di dalam dan macam-macam, ini sudah jelas tidak boleh. Kalau ada pertanyaan lagi, lalu diapain hasil panennya? Ya sudah, kalau dia mau bagi-bagiin terserah, tapi tidak boleh ditransaksikan. Yang itu, ini yang dijelaskan dalam hadis 870. 871 wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzha qila wa ma zahuha qala tahmarru wa tasfarru, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga baik, layak konsumsi. Ada orang yang bertanya, apa pertanda baiknya? Beliau menjawab, memerah atau menguning. Muttafaqun dari lafadznya menurut Bukhari. Jadi dari hadis ini diambil, seseorang itu makin dekat dengan sunnah Nabi, makin berkah bisnisnya kalau yang dia jual sesuatu buah yang sudah matang, layak untuk dikonsumsi. Jadi gak usah buru-buru metik, mestinya begitulah kurang lebih, gitu kan? Jadi dijual pun dalam kondisi memang matang. Kalau ada orang nyari mangga mengkal karena saya makan, lain, memang berarti sudah layak konsumsi menurut dia, dia butuh itu. Tapi kalau mau menjual dan dagang, dan ini subhanallah sudah menjadi sebuah sunnatullah ya, kalau diikutin hadis Nabi ini dijual, misal ada orang jual mangga nih, di satu deretan meja itu sudah matang, bagus, layak makan, dipotong manis mangganya, dengan sebelahnya masih mentah, pasti yang matang lebih cepat habis. Emang orang nyarinya yang begitu, gitu kan? Jadi emang sudah umum, ada yang beli tapi tidak banyak, gitu kan? Yang mentah itu tidak banyak orang beli. Emang lebih pantas untuk itu. Dan dari hadis ini juga diambil pelajaran ibu-ibu sekalian, umumnya buah-buahan dihitung matang kalau memerah dan menguning, gitu kan? Ini memang sudah begitu, ya sunnatullah juga dihitung menguning atau memerah. Kurma juga itu kalau dibeli maka mulai dia kan warnanya hijau dulu, hijau belum boleh dikonsumsi, masih sepet sekali. Kemudian ada kuning, merah, baru dia menghitam, gitu kan? Biasanya begitu. Jadi ini juga tanda menjual buah yang sudah matang lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW dan ada pahalanya, bukan cuma sekedar transaksi. Ya bukan sunnah. Jadi selalu tunggangin apa yang kita lakukan ini. Jangan sampai ibu dagang nih, ibu dagang, ibu tidak niatkan dalam hati, oh saya mau sekalian jujur nih supaya dapat rezeki halal. Itu diikutin niatnya ya. Jangan hanya sekedar mau jual barang saja. Berarti nanti yang mendapatkan pahala karena ingin menjual produk yang halal, ingin dapat rezeki halal itu hilang. Kita cuma dapat uang ya. Nanti kalau kita kasih nafkah kepada keluarga baru dapat pahala dari nafkahnya. Tapi sebenarnya bisa dapat pahala dari awal, dari mencari produk yang benar, niatnya ingin jujur dan seterusnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau dua orang transaksi dan keduanya jujur, maka Allah memberkahi transaksi keduanya. Dan kalau salah satunya curang, apalagi dua-duanya, maka Allah angkat berkat transaksinya. Ibu kalau mau transaksi sama orang nih, udah kelihatan orangnya sebentar-sebentar berubah, kadang-kadang kata-katanya dibolak-balik, ada kebohongan, tinggalin aja udah. Lebih baik gak usah transaksi, karena masalahnya hadis yang tadi baru saya sebutkan, ada ancaman, orang kalau bolak-balik, curang, niat saja curang, itu berkah barang itu diangkat. Tapi kalau dua-duanya jujur, memang tulus, yang satu mau jual, memang niat, orang nego, tawar harga, dia tanggapin, ya mungkin tidak banyak. Memang dari omongannya pun baik ya. Apalagi juga kadang-kadang ada pedagang yang kasar sekali. Kita baru nawar sedikit sudah marah. Ya udah gak usah transaksi, kita punya kemuliaan diri, gak usah. Gitu. Orang mukmin gak boleh membuat dirinya terhina, gak boleh. Ya, kita tidak boleh. Jadi itu satu bab lain lagi ya. Itu disebutkan dalam bab zuhud. Ya, itu tidak boleh seorang mukmin menghinakan dirinya, gak boleh. Kita kalau mau transaksi, mau menikah, mau apa saja, kapan ada mencoreng kehormatan jangan dilayanin, udah gak usah. Kita harus punya kemuliaan diri. Gak boleh ngerengek-ngerengek kayak orang yang mohon-mohon. Dalam Islam gak boleh. Dalam Islam dilarang kita punya kemuliaan. Kita boleh meminta tolong, kita boleh mungkin memohon hal-hal yang normal ya. Tapi kalau sampai seperti orang yang sudah tidak bisa lagi, kecuali gak boleh. Karena yang memberi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dia. Gak usah seperti orang yang terhina. Dalam Islam tidak boleh. Seorang mukmin harus punya kemuliaan jiwa. Gak mau ya, gak usah, selesai gitu kan. Tapi kita pada saat terjadi omongan, kita juga saling menghormatin. Oh ya sudah. Dan kita kalau sudah lempar sebuah komitmen, baiklah saya jadi sewa, baiklah saya jadi beli, udah kita komitmen dengan itu. Tidak boleh mengubah-ubah. Orang mukmin juga begitu. Jangan mentang-mentang kita sudah transaksi, sudah selesai, ternyata kita dapat di tempat lain lebih murah. Tapi sudah selesai, sudah transaksi, gak boleh. Makanya lebih jeli dari awal gitu kan. Ini sudah kita bahas dari awal transaksi jual beli ya. Selama kita belum berpisah, masih satu tempat, di tempat dia transaksi, kita mau beli nih baju. Terus tiba-tiba teman telepon, kamu di mana? Saya di toko baju nih, baju merek ini, saya mau beli. Oh, teman, tiba-tiba teman ngomong harganya berapa? Harganya sekian. Oh, di tempat saya ada lebih murah, harganya sekian yang saya pernah beli. Kita belum transaksi sama punya toko, enggak apa-apa, keluar aja. Tapi kalau udah bayar, udah selesai transaksi, udah muliakan diri kita. Apapun pengaruhnya, sudahlah, saya sudah bayar. Enggak apa-apa, nanti Allah gantiin gitu. Ya, jelas ya. Sama apapun ibu beli buah-buahan, ternyata di toko sana lebih murah, ya sudahlah, kita sudah beli, selesai, anggap sudah selesai transaksinya. Udah, nanti insya Allah kali kita jangan beli lagi, beli di tempat sana gitu ya. Jadi ikuti juga tuntunan syariat dalam transaksi jual beli. Jelas Bu ya. Baik, kemudian selanjutnya hadis 872. Wa anhu radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il 'inabi hatta yaswadda wa an bai'il habbi hatta yashtadda. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dan dari dia juga, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW melarang menjual buah anggur hingga berwarna hitam dan menjual biji-bijian hingga keras. Riwayat Imam 5 kecuali Nasa'i, hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Perlu kita tahu dulu di sini yang dimaksud dengan makna kalimat hingga hitam, ada pendapat ulama dua. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, anggur yang ada di Madinah zaman dulu itu memang jenisnya hanya warna hitam. Jenisnya hanya warna hitam. Sehingga yang Nabi SAW sebut atau Anas bin Malik sebutkan di sini adalah kurma jenis anggur jenis Madinah yang memang dihitung matang kalau sudah hitam. Jadi ulama bilang ini kalau dasarnya anggur itu memang matangnya hitam, maka tidak boleh dijual kecuali sudah hitam. Kemudian ada makna yang lain ya, atau ada hukum faedah yang lain diambil oleh para ulama berhubungan dengan kata hitam. Ini disesuaikan dengan kondisi anggurnya. Misal ada anggur warna hijau, gitu kan? Ada anggur warna kuning. Nah, ini semua menandakan anggur-anggur ini yang penting sudah matang. Jadi kata hitamnya ini bukan karena warna, tapi karena matangnya. Ya kan gitu. Kalau yang pertama kan memang karena warna murni. Nah, kalau yang kedua ini justru karena simbol kematangan. Sehingga kalau warna anggur hijau itu sudah matang, ya sudah. Kuning, ya sudah, berarti sudah masuk. Intinya menjual buah yang sudah matang. Begitu pula pada saat jual biji-bijian. Biji-biji itu kalau masih basah, beda dengan kalau sudah kering. Makanya umumnya kan orang sudah tahu ya, kacang-kacangan, rempah-rempah segala itu memang dikeringin. Karena kalau masih basah itu lebih banyak cenderung cepat rusak. Ya, maka dianjurkan untuk dijual kering. Walaupun pendapat ulama lebih cenderung mengatakan biji ini adalah biji yang memang untuk menjadi tanaman. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekali lagi bagaimana seorang muslim jeli dalam bertransaksi, baik dia menjual ataupun dia membeli, dan dia selalu menjadikan syariat agama Allah ini sebagai patokannya. Gimana kalau darurat? Pokoknya kalau dia sudah layak konsumsi, gak masalah. Patokannya layak konsumsi. Tidak boleh, kalau dia belum layak konsumsi gak boleh. Pembeli. Sekarang bukan masalah harga. Bukan masalah harga. Layak konsumsi gak? Sudah dipakai gak sama orang? Kalau hanya sekedar belum, kemudian dia mau jual, gak boleh. Jadi di sini tadi hadis sebelumnya, pembeli dan penjual dilarang. Jadi bukan cuma orang yang punya, yang membeli pun dilarang dalam syariat. Karena nanti pasti akan ada efek. Ada efek yang tidak boleh. Kan? Jelas? Ada lagi? Mana pedagang-pedagang yang punya kebun-kebun? Atau semua Masya Allah bos-bos punya building ya? Kayaknya kalau bahas masalah bab emas, ya bahas perak, baru banyak pertanyaan ibu-ibu Kelapa Gading ya. Baik, ambillah ilmu ya. Ini ilmu insyaAllah. 873. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah SAW, law bi'ta min akhika tamran fa asabtahu ja'iha fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an bima ta'khudhu mal akhika bighairi haqq. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il jawahi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu kemudian ia membusuk, nah, kemudian kurma itu busuk, bukan membusuk ya, dihapus kata-kata membusuknya ini, karena kata-kata membusuk itu berarti sudah dibeli bagus dibawa pulang lalu busuk di rumah. Ini enggak, beli kurma ya, ternyata busuk yang dijual itu maksudnya. Ya, kemudian ia busuk, maksudnya buah itu busuk, hapus memnya. Maka tidak halal engkau mengambil apapun darinya. Tidak boleh ambil uangnya, tidak halal ngambil uangnya. Dengan jalan apa engkau boleh mengambil harta saudaramu secara tidak hak? Riwayat Imam Muslim. Dalam suatu riwayat lainnya bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk meletakkan atau tidak menjual kurma yang busuk. Jadi tidak boleh jual buah busuk. Enggak boleh. Termasuk tidak boleh itu, tidak boleh yang biasa kita lihat sekarang ini lagi musim mangga gini. Saya sering kasih contoh hari ini mangga ini karena banyak gitu kan. Ada orang karena sudah busuk dijual murah. Gitu kan. Enggak, memang enggak boleh dijual buah busuk, enggak boleh. Dia mau bagikan silakan, dia mau potong sendiri dipotong busuknya masih bagus diambil silakan. Enggak boleh dijual. Enggak boleh menjual buah busuk apapun alasannya. Ya, masalah banyak silakan, tapi hukum syariat kalau busuk enggak boleh. Ibu enggak boleh beli, dia enggak boleh jual. Lagian ngapain beli buah busuk, Bu? Walaupun diskon, tambah 50% dapat buah seger, alhamdulillah enak. Baik, intinya hadis ini menjelaskan, ibu-ibu ini kalau soal debat nomor satu. Gak usah didebatin, dengarin saya aja. Intinya dalam syariat tidak boleh jual buah busuk. Kalau dia jual buah busuk, orang yang beli gak tahu kalau itu busuk, tidak halal dia mengambil uangnya. Jadi itu berarti... Tidak boleh. Tidak usah datangin rak itu. Ya. Cari rak yang masih bagus. Udah ya. Tidak boleh. Mana yang biasa beli yang busuk-busuk nih, ayo. Gimana? Yang busuknya dibuang. Yang bagusnya dijual, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang buah itu busuk, ada yang rusak, dibuang rusaknya, di slice-slice, dirapiin bersih, sama saja dia jual kayak buah baru, karena itu kan bersih. Yang tidak boleh ini utuh, sebagian ada rusaknya, sebagian masih ada bagusnya, tidak boleh. Nah, Kalau dia mau jual silakan. Ada orang soalnya curang ya, seperti misal buah itu segar ya, dipertahankan, tidak laku. Nanti kalau sudah rusak dibuat jus. Rusak, tapi karena dicampur dengan susu, dicampur dengan ini, ini jadi kesannya bagus. Alhamdulillah. Tidak boleh orang muslim jual kecuali yang berkualitas. Yang beli pun hanya boleh beli yang berkualitas. Titik, itu hidup sehat. Jadi rak-rak yang jual busuk-busuk jangan didatangin. Sudah? Kalau ibu-ibu punya toko buah jangan jual. Udah hadiahin ke orang. Kok berat sekali kan? Gak ada sodakahnya nih. Kalau toko itu gak ada sodakahnya bu, gak bakal berkah itu. Biasa kan ada sodokahnya diberikan. Kita jual buah, ada berapa dus, 100 dus, 1000 dus masuk. 1 dus sodokain, 2 dus sodokain. Memang begitu, jadi itu mendatangkan berkah untuk yang lainnya. Ini orang kadang-kadang jual sampai yang busuk itu karena luar biasa pelitnya tuh. Karena dia tidak mau rugi gitu kan. Padahal sebenarnya bisa dikasih ke orang. Kenapa kalau dikasih ke orang? Kan tidak ada masalah. Jual. Tidak boleh jual. Kan bu, kalau dikasih kepada orang atau dia sendiri mau makan, dibuang yang busuknya, baiknya diambil, boleh. Jangan ditransaksikan. Bu, saya sudah pakai bahasa Indonesia ini bu. Bagaimana kalau saya pakai bahasa Arab nih? Jadi tidak boleh ditransaksikan. Baik, hadis yang sudah sering pernah saya sampaikan kan, orang mukmin itu seperti seekor lebah ya. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Dia kalau makan, lebah itu kalau makan makan apa? Makan yang terbaik, sari bunga. Kalau dia memberi, memberi yang terbaik, madunya. Kalau dia hinggap di sebuah tempat, tidak akan merusaknya. Perumpamaan orang mukmin kan seperti seorang seekor lebah. Dia kalau makan, dia cuma makan yang baik. Selalu terbang nyari sari bunga walaupun jauh. Habis itu dia kembali sampaikan ke teman-temannya, baru kemudian kembali ke pohon-pohon tersebut. Jadi yang terbaik dengan izin Allah. Kemudian dia keluarkan yang terbaik dari perutnya, madu. Kalau dia hinggap, ada ranting pun mau patah. Kalau dibuat lebah buat sarang yang bergelantung ya, bukan tempat untuk dia taruh madunya. Tempat dia cuma singgah sebentar. Itu walaupun ranting mau patah itu gak ganggu, gak ngerusak ya, sarang lebahnya. Tapi kalau dia diganggu, sengatannya mematikan, gitu kan? Itu orang mukmin begitu, perumpamaannya begitu. Ya diganggu ini misalnya agamanya dicoreng, kehormatan itu dia siap mati untuk itu. Ya, begitulah orang mukmin. Jadi selalu semuanya yang terbaik. Sama juga kata para ulama, hadis yang bermakna innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, Allah suci dan tidak terima kecuali yang suci. Kata ulama, mestinya seseorang itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dengan memahami hadis ini. Misal, ibu mau hidangkan buah, mau kasih buah kepada orang. Kita baru beli. Ibu jangan anggap remeh ya. Buah itu kita cuci dulu, kemudian kita kasih ke orang walaupun ada kulitnya, dengan kita kasih dalam kondisi berdebu-debu, pahalanya beda. Diambil daripada makna hadis tadi, Allah suci dan baik tidak terima kecuali yang baik. Jadi makin bagus kita kasih orang, itu makin besar pahala yang di sisi Allah SWT. Tanpa harus melihat siapa yang terima ya. Masalahnya kita kalau pejabat lain dikasih, kalau masyarakat biasa lain. Tidak ada begitu di mata Allah. Allah tidak lihat siapa yang terima, tapi bagaimana kadar kita keikhlasan dalam memberi. Gitu kan? Itu tolok ukurnya di situ. Makanya kita memberikan yang terbaik itu ada nilai sendiri. Ada nilai sendiri. Apalagi kalau itu untuk Allah SWT ya. Para sahabat itu kalau mau berkurban, ibu-ibu sekalian mau Idul Adha, itu mereka beli kambing dan dombanya beberapa bulan sebelumnya, lalu sengaja digemukkan. Dikasih makanan yang bagus, dirawat, dibersihin badannya. Nanti kalau mau disembeli Idul Adha, dikasih yang terbaik buat Allah. Sampai seperti itu gitu. Ya kan gitu. Jadi sama kalau mau infak untuk orang fakir miskin, ada 10 ribu baru, 10 ribu tua, 10 ribu baru yang dikasih orang miskinnya. Jangan cari yang kotor sekali nih, mumpung kotor nih saya kasih aja. Gak usah, kasih yang terbaik, karena tidak masalah orang yang terima. Allah gak lihat itu, tapi Allah lihat kadar keikhlasan. Berarti jangan heran rezekinya datang seperti uang 1000 tua itu, gitu kan. Jadi niatnya harus benar. Kasih yang terbaik untuk Allah. Yang tua-tua dipakai belanja gak apa-apa, gitu ya. Baik, kemudian hadis selanjutnya 874 wa an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fathamaratuha lil ba'i alladhi ba'aha illa an yashtarita al mubta' muttafaqun alaih. Ini hadis penutup dalam bab ini, ibu sekalian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjual pohon kurma setelah dikawinkan. Jadi beda ya. Pohon kurma itu biasanya di tengah-tengah kebunnya ditaruh ada jantannya gitu kan. Kemudian nanti di sekitarnya itu ditaruh dikelilingin dengan pohon betinanya ya. Ya. Nanti di musim panas di pucuk kurma itu, subhanallah, di pucuk kurma itu ada seperti sperma laki-laki. Agak berbeda dengan pohon-pohon buah yang lain. Kalau kurma itu di pucuknya, di atasnya itu ada kental seperti sperma laki-laki dan banyak sekali. Itu dengan udara yang panas, dia membawa ini kemudian menempel di pohon-pohon betinanya. Itu dibahasakan dikawinkan, gitu kan. Nah, kalau ibu punya ini kebun kurma ya, kebun kurma umumnya. Kalau kebun kurma itu dijual sementara memang pemilik kebun sudah mengawinkan pohon-pohonnya, apa yang kata Nabi, perhatikan, jika kurma itu setelah dikawinkan maka buahnya adalah milik penjual pohon tersebut, kecuali jika pembeli memberikan persyaratan dahulu khusus kurma. Jadi kalau misalnya kurma ini kita mau beli kebun kurma ya, perlu ibu-ibu tahu ya, orang di Saudi itu orang kaya itu kalau punya kebun kurma. Bukan punya emas, bukan punya mobil mewah, itu biasa di Saudi. Tapi kalau kebun kurma itu berarti orang kaya raya. Karena satu pohon kurma itu mahal sekali. Mahal sekali pohon kurma itu, perawatannya mahal. Dan satu pohon itu bisa panen 1.000 kilo kurma. Banyak kalau lagi puncaknya itu. Mau gak punya pohon kurma banyak? Gampang, gak usah keluar duit. Tapi di surga, mau gak? Ya cuman 2 orang. Kita aja bu ya. Yang lain gak mau. Kata Nabi SAW, membaca subhanallahi wa bihamdihi sekali saja maka akan ditanamkan untuknya 1 pohon kurma di surga. Subhanallahi wa bihamdi. Kalau ibu baca dihubungkan dengan zikir pagi, disunnahkan baca berapa kali? 100 kali pagi, 100 kali sore gitu kan. Berarti kita punya pagi 100 pohon kurma di surga. Setiap pagi, setiap sore juga 100 lagi pohon kurma. Nanti berapa banyak pohon kurmanya tuh? Nanti tuh. Tapi mungkin ibu yang tidak selalu gemar kurma sih belum berpikir ke situ ya. Memang kalau orang, tapi nanti kalau sudah terima lain lagi ceritanya. Sama dengan hadis Nabi pernah juga mirip dengan pohon ini, ada Nabi SAW pernah bilang, nanti kalau kalian masuk ke surga, kata Nabi ini berita gembira kan, orang Islam akan masuk surga. Nanti kalau kalian masuk surga, akan ada 1 penghuni surga yang minta sama Allah bercocok tanam di surga. Mau cocok tanam, gitu kan? Lalu Allah berkata padanya, untuk apa? Kamu kan sudah punya pohon apapun kamu mau sudah ada. Semua sudah ada, kenapa kau minta? Dia bilang, ya Allah saya ingin. Dulu mungkin dia pernah jadi petani atau apa kan gitu. Intinya saya ingin. Lalu Allah memberikan kepadanya sebuah biji, yang biji itu diambil, ditanam di tanahnya surga. Begitu ditanam, tumbuh besar pada detik itu juga, berbuah pada detik itu juga, seperti yang dia mau. Itu luar biasa di surga gitu kan. Terus ada satu sahabat yang bukan dari orang Madinah bilang, ya Rasulullah, pasti itu orang Ansar tuh. Itu yang minta nanti di surga itu orang Ansar, karena orang Ansar petani semua, kami tidak ada petani gitu. Jadi itu pernah, itu akan terjadi. Jadi memang ada hubungannya dengan masalah pohon dan seterusnya. Tapi kita kembali tadi ke bahasan pohon kurma. Baik, patokan di Saudi itu memang orang kalau punya kebun kurma berarti dia memang kaya. Memang begitu patokannya. Jadi di Madinah itu yang punya kebun kurma itu udah luar biasa. Mungkin udah triliunan gitu kan. Baik, pohon kurma ini ya ibu-ibu sekalian, kalau dikawinkan, pemiliknya kawinkan kemudian dia jual. Jadi kalau kita mau beli pun misalnya, nah kita harus tanya, ini sudah dikawinin belum? Mereka tahu itu. Pohonnya mau dibeli atau? Enggak, kebunnya. Kebunnya mau dibeli, misalnya kebun. Kalau pohonnya satu kan lain ya. Ini memang satu kebun gitu kan. Jadi artinya ini kalau sudah dikawinkan itu berarti siap nanti yang ininya, betinanya kan punya buah gitu ya. Nah, Jadi sekarang kalau sudah dikawinkan berarti proses pembuahan itu sudah akan ada. Nah kalau pembeli mau beli, dia tanya ini sudah dikawinkan atau belum. Kalau sudah dikawinkan dan dia mau nanti setelah dia beli hasil panennya milik dia, maka dia kasih syarat, saya beli ya, tapi saya beli sekalian pada saat panen punya saya. Karena khusus pohon kurma itu dia katakan oleh para ulama hadis, diambil dari hadis ini, tidak boleh kalau sudah dikawinkan pemilik kebunnya sudah terima duit nih, ini 1 juta rial saya beli kebun kurma kamu, tapi memang dia sudah kawinkan kurmanya, maka tetap panen pada saat itu nanti punya penjual, masih punya dia walaupun dia sudah terima duit. Tidak boleh diambil hasil panennya oleh pembeli kecuali pembeli memberikan syarat. Ya gitu, karena memang pembuahan, sebagian ulama mengatakan yang paham tentang pohon-pohon kurma ini, memang dia cepat sekali. Kalau habis pembuahan itu langsung, kalau habis tadi apa tersebar seperti cairan tadi itu, langsung tiba-tiba pohon kurmanya itu sudah berbuah ya umumnya. Maka hasil panennya diambil oleh pemilik kebun tadi. Pemilik kebun tadi. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa ambil dari pelajaran hadis yang terakhir di bab ini 874. Masih ada yang mau bertanya sampai sini atau masuk bab baru nih? Sudah. Baik. Kita masuk di bab baru ya. Abwabus salami. Apa itu Bu goyang-goyangin? Saya enggak dengar ya. Lebih baik pakai mic, Bu. Maaf. Jadi gak ada masalah Bu, kalau selain buah gak ada masalah. Selain buah, larangan pada saat menjual buah yang busuk karena tidak layak pakai, gak bisa lagi. Kalau baju gitu kan, mungkin salah jahitannya, mungkin warnanya tidak sesuai yang diminta, lalu dijual kepada pembeli yang lain, tidak ada masalah. Karena dia tetap dianggap bisa bermanfaat, dipakai kan. Kalau buah tadi memang, makanya saya bilang bab yang sebelumnya kita bahas khusus buah-buahan nih, sayur-sayuran, nah ini yang dilarang. Makanya babnya khusus itu tadi. Kita lihat tadi berapa hadis kita pelajarin itu kan tidak ada sama sekali selain buah sama sayur kan. Memang itu fokus, jadi gak ada masalah. Ya, menjual baju bekas pun gak ada masalah. Itu kalau pakaian gak ada masalah, karena selama sih jual mobil bekas, rumah bekas, gak masalah ya, gak ada masalah. Ya. Ada lagi di belakangnya tadi Bu? Mau nanya? Enggak, tadi di belakangnya Ibu yang bertanya tadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau kebun dan kebun itu menghasilkan, arti kata emang ibu jual buahnya, kebun durian, kebun mangga, bagaimana zakatnya? Ingat gak waktu saya bahas? Yang dizakatin adalah hasil panennya. Berarti kalau tidak panen tidak ada zakatnya. Ibu panen nih, pas kalian, maka dilihat hasil panennya. Ya kan? Hasil panen ini kalau ibu perairan dibiayai sebentar Pak. Saya tahu ibu nanti habis ini nanya lagi. Mumpung saya sudah ngomong, terputus lagi nanti. Jadi kalau perairannya dibuat sendiri, gitu kan? Dibiayain, maka zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau hujan, kita punya perkebunan di gunung mana di daerah Bogor, hujan sendiri, tumbuh sendiri, berbuah sendiri, duriannya jatuh-jatuh. itu berarti 10% zakatnya. Silakan, Bu. Pakai mic, Bu. Zakat untuk apa ini, Bu? Zakat apa? Bu, enggak kedengaran, mohon maaf. Saya enggak dengar, dekatin mulutnya, iya. Apakah bisa? Ah, ini baru. Mengeluarkan zakat sesudah balik modal atau enggak? Kok balik modal? Enggak ada istilah balik modal, Bu. Ibu panen. Panennya itu ibu keluarin zakatnya 10% dari hasil panen. Udah. Jadi enggak usah bicara balik modal, karena ibu kalau panen buah mangga, zakatnya mangga. Ibu panennya durian, zakatnya durian dari buah itu. Tinggal ibu lihat, ibu ini biayain enggak waktu kebun ini, buatin perairan, bayar orang yang jaga, pasangin selang, pipa air. Nah, itu kalau pakai biaya, ibu keluarin zakatnya cuma 5% dari total panen, gitu kan. Tapi kalau enggak, maka 10%, gitu kan. Sudah, Bu, ya. Itu pun kemarin sudah kita jelasin, ya, ada nisabnya. Kalau mencapai sekitar 600 kilo. Iya kan? Kalau di bawah itu tidak ada zakat. Ibu misalnya cuma punya 10 pohon mangga di halaman belakang rumahnya ibu. Buahnya banyak, mungkin hasilnya 20 kilo, 30 kilo. Di bawah 600 kilo enggak ada zakatnya. Nah, kalau 600 kilo tapi kita naik uang untuk bagi semua orang, keluarga zakat. Ya, yang dibagiin itu diniatin zakat. Karena penerima zakatnya bisa saja dikasih. Ada lagi? Silakan. Jangan takut-takut nanya, silakan. Ya. Ustaz, saya mau bertanya mengenai dari seorang yang menjual garam. Misalnya itu kita menjual tas itu si pembeli tahu dia memakainya sebelum menjualnya. Dan cek harga ataupun harganya juga sudah di atas. Tapi dia menjual dengan harga baru. Itu bagaimana hasilnya, Ustaz? Coba ulangin, saya belum jelas. Seseorang menjual barang, misalnya tas, dengan harga baru, padahal dia sudah pernah pakainya. Dengan alasan dia memakai tersebut biar kelihatan bagus, terus orang tertarik untuk. Dia transparan tidak sama penjual, sama pembeli? Tidak. Nggak boleh. Tidak dan boleh. Ya, diingatkan kalau tidak boleh menjual barang yang sudah dipakai kecuali sudah dijelaskan. Emang saya sudah pakai barang ini. Harus dibahasakan. Enggak boleh enggak. Gimana caranya dia sudah pakai barang itu sama, berarti dia tidak ada transparansi. Ingat di bab jual beli yang saya bilang di awal, ada beberapa syarat. Enggak boleh ada dharar, merugikan salah satu pihak, enggak boleh ada manipulasi, harus semua transparansi. Enggak boleh. Itu enggak boleh, harus jelas. Saya kasih contoh tuh hari ibu mau jual mobil bekas dipakai, pernah tabrakan. Orangnya nanya, "Bu, ini pernah tabrakan enggak?" "Iya, pernah." "Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Tapi saya sudah masukin bengkel nih sebelah sini nih. Lihat nih, sudah bersih ya, Bu." Enggak masalah. Insyaallah dengan kejujuran Allah berkahi. Banyak orang khawatir enggak laku, hanya bohong dia. Pasti enggak laku. Nanti orangnya pergi enggak jadi, batal. Biar ibu telepon 1000 kali enggak ditanggapi sama dia. Itu kan karena memang dia tidak jujur. Harus jujur aja. Jelas, Bu, ya. Jadi dia harus bilang. Tidak usah terlalu gini. Kita kadang-kadang dihantuin dengan ketakutan-ketakutan dari setan. Setan itu masuk ke bab orang membuat manusia takut, was-was, ragu. Itu enggak usah khawatir seperti itu. Apapun yang kita ingin kerjakan kebaikan, maka akan dimasukin was-was. Harus dilawan, enggak boleh diiyakan tuh. Ya? Dia punya hak untuk mengembalikan. Itu kita sudah bahas di bab khiyar ya, kemarin itu bab yang sebelumnya. Kalau seandainya seorang pembeli tidak jujur, ya, dia menjual produk yang tidak benar, maka si pembeli penjual tidak jujur, pembeli punya hak mengembalikan. Bukan seperti yang disepakati, kan? Itu dia punya hak. untuk mengembalikan. Saya lihat ini kayaknya bekas gini-gini, saya gak mau, ya sudah. Kalau dia tetap ngotot gak mau kembalikan, ya dia zalim, berarti dia siap menanggung dosa itu. Uang yang dia ambil haram, dia juga akan ada konsekuensi kezaliman. Ya, orang yang terzalimi punya hak lain, doanya mustajab. Ya kalau dia juga mau tetap ambil silahkan, ya terserah aja. Pokoknya yang jelas hukum syar'i ada di situ, konsekuensi hukum. Ya, artinya orang itu akan memakan uang yang haram untuk apa gitu? Gak ada gunanya sama sekali, yang gak ada manfaatnya. Ada lagi? Ya itu sudah kita bahas juga di bab zakat. Kalau zakat, zakat harta, itu ibu-ibu harus memenuhi dua syarat mutlak, haul dan nisab. Haul itu adalah masa setahun dari harta yang ibu simpan. Harta yang disimpan ini adalah yang memang niat ditabung dan diinvestasikan. Kalau yang dipakai, mobil, rumah dipakai, enggak ada zakatnya. Tabungan dan investasi. Beli tanah niat mau jual lagi, masuk dalam kategori harta yang harus dihitung nanti setelah haul. Haul ini masa setahun ibu yang tentuin sendiri. Misal gini, yang hadir di sini misal belum niat haul. Masing-masing harus niat ya. Misal ibu-ibu sini sekarang, oh saya belum tahu nih Ustaz, belum niat. Baik, ibu bisa niat sekarang detik ini juga. Ramadan yang lalu itu mulai saya hitung haul saya. Ramadan yang lalu niatin untuk haul. Berarti Ramadan yang datang nih ibu tutup buku. Gitu kan? Ramadan nanti tutup buku. Nah, setelah ibu keluarkan utang, gitu kan? Dan pengeluaran rutin pada hari itu, misal tiba satu Ramadan, ibu keluarkan zakatnya, dihitung zakat, berarti haulnya, sudah tiba haul. Dengan syarat yang kedua, nisab, nilai harta yang ada, yang ditabung atau investasi melebihi atau minimal 85 gram emas. Kalau nilai 85 gram emas atau lebih, zakatnya dikeluarkan. Ya kan gitu, 2,5% dikeluarin zakatnya. Tidak ada zakat kalau belum masuk haul, 1 tahun tidak sampai nisab. Saya kasih contoh, ibu niatin Ramadan yang kemarin, ternyata bulan Syawal ibu dapat transaksi rumah, bulan Zulhijjah laku, belum ada zakatnya, belum ada zakat. Bulan Muharram ini dapat warisan, belum ada zakatnya. Terus gak ada zakat sampai tiba haul. Dia dipakai aja uang itu, dipakai hartanya, pakai beli ini, pakai beli itu, transaksi jual beli, enggak apa-apa. Nanti tiba haul Ramadan, nah hari itu kita hitung. Karena tidak ada zakat dalam Islam bagi seseorang, nih gini, akhir Syaban ya. Udah tanggal 29 Syaban, besok masuk Ramadan. Tiba-tiba seseorang yang mau zakat ini sakit keras. Masuk rumah sakit. Biaya rumah sakit misalnya 100 juta atau anaknya tabrakan atau hartanya dicuri orang, rumahnya kebakaran, apalah musibah yang datang sehingga membuat nilai harta dia kurang. Besok satu Ramadan masuk dihitung enggak sampai 85 gram emas, enggak ada zakatnya. Walaupun ini tinggal besok ya, enggak ada zakatnya. Jadi memang harus tiba haul tuh masuk, haul itu syarat mutlak. Nah, harta-harta yang langsung ibu harus keluarkan pada saat dapat itu adalah panen tadi perkebunan. Kemudian yang kedua, harta karun yang tersimpan. Ibu beli tanah, tiba-tiba dapat emas di bawah situ misalnya. Nah, itu langsung keluarin pada saat itu zakatnya. Nah, kalau harta temukan kan 10% dikeluarkan, gitu kan? Itu langsung pada saat itu. Sama kalau tidak salah juga itu hari kita pelajari pertambangan, ya kan? Begitu dia dapat emas ya, zakatnya berarti dikeluarin pada saat itu kan. Nah, kalau dia sudah kelola dengan mesin-mesin nanti masuk dalam masa haul juga setelah itu, tapi awal ditemukan itu dia harus keluarin zakat karena dianggap harta yang tertimbun. Jelas Bu ya? Jadi harus masuk haul 1 tahun. Kalau ibu keluarkan, oh begitu saya dapat warisan langsung saya keluarkan, itu sedekah. Itu bukan zakat. Kecuali tiba masa haulnya, itu sedekah. Dan juga sudah saya titik beratkan, tidak ada dalam Islam namanya zakat profesi. Gak ada ceritanya itu pegawai dipotong gajinya setiap bulan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pegawai, gak boleh. Ada pegawai gajinya 5 juta per bulan, kali langsung dikali, dia baru kerja Januari, dikali langsung 1 tahun nih. Oh, 1 tahun gaji kamu 60 juta kali 85 gram emas, oh berarti sudah sampai nisab. Potong 2,5% tiap bulan tanpa melihat kebutuhan dia gimana caranya. Mungkin 5 juta itu habis dia pakai kebutuhan dirinya, atau mungkin lebih, mungkin 6 juta sampai dia harus pinjam tiap bulan 1 juta. Itu banyak tuh pegawai tempat-tempat yang kerja yang mewajibkan zakat profesi itu ngeluh sama saya. Waktu saya jelasin ini, mereka bilang itu sebenarnya benar Ustaz, karena memang kita kewalahan. 5 juta gaji, tapi pengeluaran kita memang di rumah 5 juta, bayar sekolah anak, bayar listrik, kebutuhan rumah, gak bisa. Bahkan ada yang sampai utang. Ada yang sampai utang 1 juta sebulan, itu hanya untuk menutupin kebutuhannya dia. Orang-orang yang seperti ini, ibu perlu tahu ya, dari 8 golongan yang boleh menerima zakat, gitu kan? Orang yang fakir dan miskin yang pertama kan. Fakir itu orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Kalau orang miskin, orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan. Pegawai masuk dalam kategori ini. Jadi kalau ada sepupunya ibu nih misalnya, dia pegawai di satu kantor, tapi gajinya 3 juta. Kemudian ternyata kebutuhan rumahnya susah, dia ngos-ngosan naik motor ke sana sini setengah mati. Itu orang layak terima zakat tuh. Itu orang layak terima zakat walaupun dia punya pekerjaan. Karena istilah miskin adalah orang yang tahu mau makan apa tapi kurang. Tapi kurang itu. Kekurangannya memang benar-benar realita ya. Bukan kurang karena mau beli emas 30 gram, itu lain. Tapi di sini memang betul-betul dia enggak punya. Itu berarti orang bisa terima zakat. Jadi enggak ada zakat profesi, itu cuma pendapat. Tapi sayangnya teman-teman kita di MUI langsung mengambil pendapat dari sebagian ulama di Al-Azhar. Mematok itu adalah boleh. Ya, padahal sebenarnya tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan masalah itu. Yang dalil yang ada kita sudah belajar di bab zakat kemarin ada halus haul dan nisab. Tidak boleh lepas daripada 2 syarat mutlak itu. Ada lagi? Mana yang punya banyak harta zakat nih? Bisa alokasikan dengan saya nanti di yayasan. Nanti kita alokasikan. Baik. Saya ada enggak? Sudah mau jam 10, tanggung. Enggak bisa masuk bab baru nih. Nah. Pakai mic, Bu. Sama, haul, 1 tahun. Jadi semua pendapatan, warisan, gaji, gini, saya kasih contoh lain. Ibu beli tanah untuk properti. Beli tanah mau dibangunin. Itu kan sudah investasi ya. Ibu sudah niat haulnya Ramadan ke Ramadan. Ibu beli tanah di bulan Muharram misalnya, kayak sekarang. Pada saat ibu beli bulan Muharram ini, ibu rencana bangun 3 bulan. Jadi sampai Rabiul Awal, gitu kan, dia akan dibangun. Prosesi penjualan terjadi misalnya laku di sebulan setelahnya atau 2 bulan setelahnya. Bulan Rajab misalnya 3 bulan sudah laku. Gitu kan? Belum tiba Ramadan sudah laku. Habis. Keluarkah zakatnya pada saat itu? Belum. Belum. Walaupun ibu dapat miliaran. Tidak ada. Tetap tunggu Ramadan. Nanti itu juga zakat yang dihitung akumulasi ya. Jangan per item. Jangan dari hasil properti saya, bisnis saya ada zakatnya sendiri. Nanti dari uang tabungan saya sendiri. Enggak, memang akumulasi. Semua total kita punya. Ya, jadi pada saat terakhir nanti tiba haulnya, oh ternyata total punya saya sekian semuanya 5 miliar. Gitu kan? Kali 2,5%-nya. Begitu. Ya. Jadi nanti diakumulasi, jangan per item ini merumitkan orang, gak bisa, memang dalam Islam tidak seperti itu. Ada orang ini sendiri zakatnya, enggak, akumulasi, total keluarin zakatnya. Dan juga sama ya, penerima zakat boleh 1 orang. Ibu punya zakat, Masya Allah 1 miliar misalnya, gitu kan. Bolehkah 1 miliar saya kasih kepada kerabat saya yang terlilit utang sehingga lunas utangnya? Boleh. Bolehkah saya kasih ke satu orang miskin, saya buka lahan supaya dia bisa mandiri kerja? Boleh. Tidak harus dipecah ya. Tidak harus dipecah, boleh. Kalau kita mau berikan kepada satu golongan pun boleh, tidak ada masalah. Jelas Bu ya? Yang bertanya? Bu? Jelas? Ada lagi? Ini sayap kiri saya gak ada bertanya, Masya Allah. Gak ada zakat-zakat harta yang mau ditanya. Mik-mik. Tetap, kalau niatnya investasi, masuk akumulasi hitungan. Masuk akumulasi, memang dia naik terus, sama dengan emas. Gitu kan? Emang sesuatu yang diinvestasikan umumnya naik, tanah, emas. Emang naik, jadi diikutin perkembangannya tetap. Jadi gini ya, jangan kita di tanda kutip dihantuin dengan zakat ini seperti perebutan hak kita. Enggak, zakat itu pensucian. Justru kalau dikeluarin zakatnya, kalau ada yang tidak terjual, yakin akan terjual insya Allah. Harus gitu mestinya, gitu kan? Jadi fahaminlah makna zakat yang sebenarnya. Secara definisi zakat itu artinya pensucian. Jadi dia mensucikan. Zakat juga tujuan utamanya mengeluarkan kalau memang di harta yang kita kumpul selama ini ada yang haram, dibersihkan dengan zakat itu fungsinya. Jadi zakat itu bukan diambil kemudian cuma-cuma ngurangin hak kita, enggak. Enggak, jadi naik pun nilai tanah yang kita investasikan tiap tahun enggak ada masalah. Zakat itu pensucian terus, membersihkan dia, gitu kan? Jadi sebenarnya zakat itu sesuatu yang positif, enggak ada masalah. Kalau zakat itu ikannya kita haulnya bulan puasa, apakah boleh uang zakat itu masih bisa sampai selama sebelum haul kembali gitu? Kalau darurat, Bu. Kalau darurat ya, lebih afdal dihabiskan. Lebih afdal selesaikan. Gitu kan? Kita punya zakat 100 juta. Ya udah selesaikan udah. Keluarin aja udah. Yang penting kita sudah dapat sumber yang benar, udah kita kasih aja. Daripada kita tahan nanti akhirnya dengan alasan mungkin nanti masih ada yang lebih perlu. Itu mungkin kan? Belum tentu. Sementara kita tidak punya celah hukum boleh menunda pengeluaran zakat. Kecuali darurat, kata ulama, darurat sekali ibu tidak temukan orangnya. Kalau sudah ada orang udah enggak usah ditunda. Ya kan? Nanti langsung selesaikan aja. Apalagi kalau nanti nunggu mendekatin haul, kan nanti kalau haul itu ada lagi zakat, ya keluarin lagi nanti. Jadi lebih afdal diselesaikan ya, sampai ulama mengatakan lebih afdal diselesaikan bahkan sebelum waktu ya. Jadi misal gini, ibu tentukan nih haulnya ibu Ramadan ya, bulan Ramadan, awal Ramadan ibu sudah akumulasi total zakatnya ya. Lebih afdal ibu selesaikan zakat sebelum Ramadan habis. Jangan pindah bulan lain. Ya Bu ya. Bu Dina sudah jelas ya. Jadi karena ibu ini Masya Allah zakatnya banyak nih. Jadi gini, kalau ibu niat Ramadan, yang ibu boleh tahan zakatnya tidak dikeluarkan itu hanya pada bulan itu. Misalnya Ramadan nih, awal Ramadan sudah mulai kita, sebelum Ramadan sudah kita ancang-ancang satu Ramadan, berarti zakat saya sekian. Udah mulai deh, setiap hari kita keluarin zakatnya. Yang penting jangan lewat Ramadan itu. Bukan tidak boleh ya, boleh, tapi kita bicara afdaliannya. Ulama mengatakan lebih afdal tidak keluar dari masa yang dia sudah janjikan sama Allah. Kan haul itu kita janji sama Allah, berarti sudah tiba waktunya saya harus keluarin. Ya udah kita keluarin aja. Lebih afdal begitu, lebih baik. Kalau mau lebih tepat ditunggu masa haulnya. Jadi mungkin misal gini, kalau saya biasa kasih solusi kayak pertanyaan Bu Dina tadi itu, saya selalu sarankan buka rekening di bank, khusus bank sendiri. Kalau memang rutin tiap tahun ya zakat kita ada, mungkin kan ada usaha ada segala, buka rekening satu khusus untuk rekening zakat. Khusus rekening zakat mungkin di bank muamalat atau di bank syariah, buka satu, itu ibu enggak ganggu gugat, udah. Ada dana zakat masukin ke situ. Memang yang sudah niat mau dizakatin dimasukin situ. Itu lebih aman, itu lebih baik. Sehingga memang juga ibu kalau mau keluarin gampang, memang dari rekening itu transfernya, gitu kan. Enggak usah ganggu uang kita yang sudah ada. Karena kadang-kadang subhanallah menunda-nunda ini khawatir nanti ada kebutuhan, pakai dulu deh. Pakai dulu deh ini masalahnya, pakai dulu deh ini masalahnya, pakai uang zakat kan. Lebih baik jangan, lebih aman. Sudah? Enggak ada lagi? Baik. Sebelum saya tutup insyaallah, ada rencana, saya rencana ibu-ibu sekalian, karena di Kalibata City itu sudah saya pindahkan insyaallah mulai minggu depan. Ada tempat yang saya dapat di Condet, tidak 3 lantai, alhamdulillah cukup besar untuk pindah restoran ke sana. Dan itu nanti akan ada ruangan untuk pertemuan keluarga, ada untuk manasik haji umroh kalau yang punya travel. Selain restoran di lantai 1, lantai 2 itu memang untuk program-program saya itu, sekaligus ada kantor saya di situ. Lantai 3 memang saya tinggal di situ. Jadi memang saya buat tempat itu karena cukup besar, 10 kali 27 kali 3 lantai kan. Jadi cukup besar alhamdulillah. Nah, ada program baru yang saya buat. Ini kalau ibu-ibu tertarik, tapi memang belum saya akumulasi totalnya ya. Saya akan buat sekarang ada namanya Ajwat Corner. Jadi seperti kebab Turki itu ya. Jadi ada rembongnya, ada gerobaknya, nanti saya tawarkan di semua pengajian saya. Mungkin ada ponakan, mungkin ada teman, mungkin ada teman yang kita mau bantu, kan gitu. Ada janda-janda yang tidak mampu, ada siapa saja kita mau bantu. Kemudian daripada dikasih duit rutin, bisa diinvestasi, itu ada franchise yang akan saya keluarkan nanti. Tapi targetnya mungkin ya, saya akan sampaikan, saya sudah buatin semacam draftnya. Itu targetnya lebih baik di setiap Indomaret atau Alfamart. Jadi nanti orang itu sewa tempat di situ, bayar berapa. Kan itu rata-rata di satu jalan bisa banyak Alfamart, Indomaret. Nah, itu jadi target kita. Kemarin sih program saya mengeluarkan 100 gerobak awal, alhamdulillah sudah terorder gitu. Itu tapi saya lagi bilang, saya akan sesuaikan dulu berapa biaya pembuatan ininya, pembuatan gerobaknya, biaya pembuatan kertasnya, bahan-bahan alat kebabnya, shawarma sebenarnya namanya ya. Itu berapa, kemudian nanti tinggal jalan sendiri. Nanti mungkin berapa waktu sekali kalau ingin beli, karena targetnya nanti menjual kebab itu sendiri dengan jus kurma. Jadi dia kemana-mana jual itu saja. Ini salah satu program yang mudah-mudahan nanti kita akan jalankan. Dan itu insya Allah mungkin di Januari sudah ada. Insya Allah di Januari sudah, jadi 2 bulan dari sekarang lah ya. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan mohon maaf juga supaya saya gak lupa, yang ibu-ibu sudah ikut dengan kurban kemarin sudah selesai sebenarnya ya. Foto-fotonya sudah ada, tapi saya sendiri yang sibuk belum sempat apa namanya buat datanya. Yang jelas insya Allah apa yang diamanahkan sudah terjalankan ya. Jadi kalaupun tidak ada dalam bentuk laporan tertulis, memang kesibukan saya. Tapi teman-teman dari Jawa Tengah sama Sulawesi sudah ngirim ke saya, bahkan sudah saya datakan di laptop gitu. Sama hal juga dengan yang pernah menyumbang sumur, itu juga sudah terjadi, sudah terjalan alhamdulillah. Walaupun sekarang kita juga sudah membuka program baru dalam sumur-sumur itu ya. Baik, mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.